Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله malam hari ini malam Selasa tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 2 Agustus 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita di bukunya sudah sampai halaman 28 sama dengan PDF-nya yang ada di hadapan kita ini. Jadi kalau PDF-nya ini adalah lajur sebelah kanan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang berkaitan dengan Ibnu Malik, ya. Ini tentang penggunaan isim sulasi, ya, isim sulasi, di mana Malik yang pertama dan Malik yang kedua berbeda. Kemudian juga kita membahas kemarin tentang penjelasan bahwasanya namanya itu adalah berkaitan dengan Muhammad bin Abdullah bin Malikin. Namun kemudian disebut Ibnu Malik. Namun itu penyebutan sebagai kebiasaan orang Arab yang menyebutkan sulasi, isim sulasi. Dan ini dalilnya adalah perkataan Nabi SAW di perang Ghazwatu Hunain atau Ghazwatu Saqif yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, yang beliau mengatakan bahwasanya tentang apa? Berkaitan dengan ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Dimana Abdul Muttalib itu adalah kakeknya Nabi SAW. Kemudian kemarin kita juga membahas tentang tentang Tauhid Rububiyah, tentang Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Allah yang mencipta dan Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Antum bisa bayangkan bagaimana mungkin penjelasan syarah Nahwu dikaitkan dengan penjelasan apa, Mas? Penjelasan tentang akidah, tentang tauhid. Ini adalah konsep dasar bahwasanya tauhid itu bisa diletakkan di mana saja. Akidah itu bisa diletakkan di mana saja dalam hal pengajaran. Ini faedah yang kemarin kita belum ambil. Jadi ketika Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah itu menjelaskan tentang bahwasannya Allah itu adalah Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbir. Allah itu adalah Al-Khaliq yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Maha di sini semuanya. Al-Khaliq mencipta. Dan di situ tidak ada penciptaan kecuali mutlaknya bagi Allah Azza Jal. Dan tidak ada penguasaan kecuali hanya bagi Allah Azza Jal. Dan tidak ada pengaturan kecuali hanya bagi Allah Azza Jal. Sehingga di sini orang-orang yang mencipta itu enggak ada orang-orang yang mencipta. Tapi yang mencipta adalah Allah Azza wa Jalla. Karena orang itu apa? Menjadikan dari, mengubah dari sesuatu ke sesuatu yang lain, bentuknya lain. Tapi Allah Azza wa Jalla itu dari tidak ada menjadi ada. Dan sebaliknya. Makanya al-hadithu yuqalu lil musawwirin, tentang hadis yang dikatakan kepada orang-orang yang melukis, menggambar, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah engkau ciptakan. Ini kemarin kita sudah bahas. Ya. Jadi manusia itu hanya awal, ya, hawwalu syai'a min syai'in ila akhar. Hanya mengubah sesuatu ke sesuatu yang lainnya. Dia tidak mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Maka ini berkaitan dengan sifat rububiyah. Jadi faedah yang paling penting dari penjelasan di kitab syarah Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah di sini adalah, walaupun ini adalah kaitannya dengan masalah nahwu, tapi penjelasannya bisa dibawa ke penjelasan tauhid, penjelasan akidah. Sehingga ini merupakan dasar. Dasar ketika kita itu ingin menyeru kepada tauhid. Menyeru kepada dakwah yang menjelaskan tentang akidah yang sahihah. Itu tidak kemudian judulnya harus ada tauhidnya. Judulnya harus ada akidahnya. Tapi di situ muatan-muatan tentang akidah, muatan-muatan tentang tauhid itu kita bisa selipkan di dalam penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan apapun dari fun min fununil syariatillah. Ya, disiplin ilmu yang ada di dalam syariat Islam itu kita bisa jelaskan tentang hal tersebut. Bahkan ketika Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah dalam beberapa kitabnya, beliau senantiasa dalam mukaddimahnya ketika menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim atau lafdul jalalah, itu kembali mengembalikan pada penjelasan tentang tauhid. Itu menjadikan patokan bahwasanya orang ketika mengajarkan sesuatu itu dengan hikmah, tapi esensialnya tidak ditinggalkan. Esensialnya adalah dakwah tauhid. Meskipun itu yang dihadapi adalah kitab nahwu, meskipun itu yang dihadapi adalah kitab tentang akhlak, tentang adab, tentang fikih, ya. Namun muaranya, pokok asalnya, intisarinya dari dakwah para nabi itu tidak ditinggalkan sama sekali. Nah, paham ya? Ini adalah bentuk bagaimana seorang yang alim membawa ilmunya kepada suatu perkara yang orang itu akan terbuka semuanya, bukan hanya setengah-setengah. Inilah manfaat ketika orang itu belajar dengan orang benar-benar faham tentang apa yang diajarkan. Dan semoga Allah Azza Wajalla memudahkan kita untuk bisa menjadi paham dengan apa yang kita pelajari ini. Nah, lanjutannya di sini tentang, kita kemarin juga membahas tentang perbedaan antara alhamdu dan al-madhu, antara pujian dan sanjungan sebelumnya, jauh sebelumnya. Nah, sekarang kita membahas tentang qauluhu musalliyan. Ini kaitannya dengan apa sekarang? Qauluhu musalliyan. Ni halun min fa'ilin. Ahmadu. Yani, ahmadullaha hala qawli musalliyan ala nabiyyi. Ay sa'ilan Allah azza wa jal an yusalliya alaihi. Antum lihat di sini, qauluhu, perkataannya dari Nadim itu Ibn Malik rahimahullah, halun min fa'ilin, Ini adalah hal. Musallian itu hal. Nah, sekarang ana ingin menjelaskan tentang hal. Al-halu. Al-halu. Al-hal itu apa? Hal itu artinya sebenarnya adalah, pengertiannya adalah tentang, ya, kaitannya dengan menyatakan tentang keterangan, Mas. Hal itu menyatakan tentang keterangan. Ada kalanya hal itu menjelaskan tentang keterangan fa'il, suasana fa'ilnya. Dan hal itu terkadang juga menjelaskan tentang suasana maf'ulnya. Contohnya misalnya, ja'a maswidat rokiban misalnya. Telah datang maswidat rokiban, sambil berkendara. Nah, jadi kalau misalnya ditulis di sini, contohnya, ya, kita akan jelaskan di sini. Ana rubah sebentar. Nah, untuk lihat di sini tentang penjelasan. Jadi ja'a, kita besarkan dulu, ganti fontnya. Ya, ja'a, ya, misalnya Muhammadun. Ali saja yang pendek. Aliyun. Ra. Iban. Nah. Ja'a. Telah datang. Ya. Ja'a. Telah datang. Ali. Ali. Raqiban. Dalam kondisi menjelaskan Ali. Datangnya Ali itu dalam suasana apa? Ali di sini sebagai fa'il. Sebagai subjek. Pelaku datangnya. Ja'a itu fi'il madhi. Kata kerja lampau. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan di sini, telah datang Ali, ya, misalnya apa? Dalam kondisi berkendara. Paham? Ini rokiban. Ya. Ana kecilkan dulu. Nah, ini telah datang, ya, Ali, dalam keadaan, dalam kondisi berkendara. Ya, ini rokibannya di sini, Mas. Nah, rokiban di sini, ya, ini hal. Ini apa? Halu. Ini kita berbicara sekarang apa? Tentang al-halu. Ya. Jadi, kondisi yang menjelaskan tentang suasana. Dari fa'il atau maf'ul. Subjek atau objek. Paham ya? Ini kita sekarang berbicara tentang ini, Mas. Nah, ini penjelasannya seperti itu, Mas. Nah, ini kita berbicara tentang al-hal, kondisi yang menjelaskan tentang suasana dari fa'il subjek atau maf'ul objek. Ya Aliun rakiban, telah datang Ali dalam kondisi berkendara. Jadi antum sekarang dalam benak antum ada maklumat jadidah. Ada apa? Wawasan yang baru. Itu apa? Tentang al-hal. Karena kita sekarang sedang membicarakan di Alfiyah Imam Malik. Ya. Kalau misalnya ana rubah lagi. Ya. Ini tentang berkaitan dengan apa? Qauluhu musallian. Kita sekarang membicarakan musallian. Ya. Halun minan fa'il. Kondisi yang menjelaskan tentang fa'il. Fa'ilnya siapa? Ahmadu. Yakni Ahmadullah. Ya. Itu di sini antum bisa lihat Ahmadullah. Aku memuji kepada Allah Azza Jal dengan cinta dan pengagungan. Alaqani musallian. Dalam kondisi secara kauninya, secara universalnya adalah musallian. Dalam kondisi apa? Bersolawat. Ala Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Aisa ilan Allah Azza wa Jal. Yaitu meminta kepada Allah Azza wa Jal an yusalli alaihi. Agar ya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham tak misi? Nah. Ini tentang hal. Kita berbicara tentang hal. Di hal, nah, kita balik lagi ke posisi hal tadi. Hal, itu adalah kondisi yang menjelaskan tentang suasana dari fa'il subjek atau maf'ul objek. Ja'a adiyun rakiban. Dan berkaitan dengan hal di sini, ada penjelasan yang lainnya. Karena apa? Misalnya di surat Qasas. Qasas yang sering kita baca di sini. Ya apa? Fa kharaja minha khaifan. Khaifan. Fa kharaja ya, fa kharaja minha. Maka Nabi Musa keluar dari kota Mesir dengan rasa takut, khaifan. Jadi menjelaskan yang kharaja tadi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa keluarnya bagaimana? Kondisinya Nabi Musa gimana? Khaifan. Dalam kondisi takut. Nah ini juga lafadznya berkondisi sebagai apa? Hal. Menjelaskan tentang kondisi suasana Nabi Musa ketika keluar dari kota Mesir. Ya. Kemudian menjelaskan tentang misalnya apa? Tentang di surat An-Nisa ayat 79. Wa arsalnaka linnasi rasulah. Ya. Wa arsalnaka. Jadi kalau misalnya ditulis di sini di ya, penjelasan tentang ini kan berkaitan dengan fa'il. Nah, sekarang yang berkaitan dengan maf'ul bi misalnya di surat jadi di surat An-Nisa ya. An-Nisa 79. Kita lihat di surat An-Nisa ayat 39. Ya. Tujuh sembilan. 79. Nah. Nah. Wa arsalna kalinnasi rasula. Jadi kita hapus di sini ya, biar tidak bingung. Ya. Ya. Wa arsalnaka linnasi rasula. Kami mengutus Muhammad menjadi rasul seluruh umat, seluruh manusia. Nah, ini kalau misalnya antum lihat di sini, nah, ini kan arsalnaka. Ka di sini sebagai maf'ul bihi, Mas. Kami mengutusmu. Mengutusmu. Ya. Dan di sini fa'ilnya adalah lafzul jalalah. Allah azza wa jalla. Ini kalau misalnya ini kasih teng, kemudian ini merah. Ya. Linnasi rasula. Rasulan di sini menjelaskan tentang ka. Sehingga menjadi rasul. Ya, rasulan Rasul di sini sebagai apa? Sebagai hal. Ya, ini contoh apa? Contoh hal dalam menjelaskan maf'ul bihi. Objek penderita. Paham sama ini? Karena arsalna, wa arsalna, dan kami, ya, mengutusmu, mu, linnasi kepada manusia, mengutusmu kepada manusia, rasulan, menjadi rasul, atau sebagai rasul. Ini menjelaskan siapa? Kanya ini, engkau, Rasulullah SAW, itu sebagai Rasul. Keterangannya sebagai Rasul. Nah, paham ya? Nah, ini tentang hal. Dan hal ini hanya bisa terjadi apabila ada syarat. Syaratnya harus ada nakirah. Ini bukan ar-rasulah, tapi rasulan. Nakirah itu undefinitif, Mas. Masih tantintun, Mas. Nah, ini juga sama rokiban, bukan ar-rokiba. Tidak ada alif lamnya. Dia kondisinya tetap dalam kondisi nakir. Jadi syarat dari hal ini adalah apa? Nakirah. Ya. Kemudian juga ketika hal itu akan ada ketika kalimat sempurna sudah selesai. Jumlah. Jumlah mufidahnya itu sudah selesai. Warsalna kalinnasi. Itu juga sudah bisa difahami. Ketika ditambahkan rasulan, ini sebagai penjelas. Sebagai menggambarkan tentang kondisi. Sama juga. Ja'a aliyun. Itu sudah jumlah sempurna, Mas. Ada fi'il, ada fa'il. Ya. Tapi ketika rokiban, berarti menjelaskan tentang berkendaranya, apa datangnya Ali itu bagaimana? Kondisinya Ali saat ketika datang, itu dia berkendara. Paham saya di sini? Nah, ini tentang Tentang hal ini sepintas saja mas, nanti akan dibahas di dalam penjelasan dari Syara Alfiyah ini akan ada penjelasannya juga. Penjelasan yang lebih gamblang tentang hal. Nah, sekarang kita balik ke tadi Alfiyah. Nah, karena apa? Kalau misalnya ini tidak dijelaskan secara lugas, nanti antum bingung. Apa sih hal itu? Apa sih hal itu apa? Nah, makanya tadi antum berpikir, yowis bismillah, kita berikan deskripsi singkat tentang hal itu apa. Tapi secara komplitnya nanti akan ada pembahasannya. Paling enggak kita masih bisa menyelami dan memahami konsep apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah di sini. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Sekarang wa huna yaridu alaina iskal. Di sini ada permasalahan. Kaifa yaqulu Ahmadu, bagaimana? Ya, orang mengatakan Ahmadu wa huwa yusalli. Bagaimana aku itu memuji sedangkan dia itu apa? Yusalli. Dia itu bersolawat. Li'anna alhamda, karena hamda. Kemarin kita sudah bahas tentang alhamda dan al-madhu. Ya, tentang pujian dan sanjungan. Madah. Muta'alliqun, hamdu itu berkaitan dengan bil-lisan. Pujian, ya, itu berkaitan dengan lisan. Was-salata muta'alliqatun bil-lisan. Dan solawat berkaitan juga dengan apa? Lisan. Apa? Mengucapkan solawat. Yang satunya, mengucapkan apa? Hamd, pujian. Wahal yumkinu li insanin, apakah mungkin bagi seorang manusia an yatakallama bi jumlataini fi anin wahidin, apakah mungkin seorang itu dia bisa berbicara dengan dua kalimat dalam tempo yang satu. Yang satunya ngomong tentang hamd, yang satunya tentang musallian. Jadi kayak apa mas? Kayak berengengnya dua kali. Mungkin enggak? Enggak mungkin ya. Wal jawabu la yumkin, tidak mungkin. Jadi kata-kata wal jawab ini adalah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Ini apa? Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah menginginkan agar ketika antum faham, bagaimana kalau saya ajak menjadi lebih faham lagi dengan pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang sudah dipaparkan di atas. Paham gak? Tentang iskalat, tentang hal-hal yang bisa jadi itu sulit untuk difahami ketika ada pembahasan-pembahasan yang bisa dikategorikan sebagai pembahasan yang lebih luas lagi cakupannya. Li'anna idza sara yahmadu, kalau dia itu dalam kondisi memuji, fala yusalli, maka dia tidak mungkin bersolawat. Wa in sara yusalli, kalau dia itu bersolawat, fala yahmadu, maka dia tidak memuji. Idan al-ishkalu, lalu ya, kesulitannya di sini, kaifa soha an yakula, bagaimana sahih apabila seorang itu mengatakan apa, ahmadu rabbillaha musallin. Jadi bagaimana yang sahih memperbaiki orang yang mengucapkan ahmadu rabbillaha, aku memuji Rabbku, yaitu Allah, musallian. Karena musallian itu dia apa? Sebagai kondisinya, sebagai hal. Yang menjelaskan tentang hamd, tentang pujian tadi. Apakah mungkin pujian itu ya dijelaskan dengan sholawat? Nah, ai halu kaunil musallian, yaitu tentang kondisi yang secara globalnya itu tentang musallian, bersholawat. Ma'a annahu la yumkinu al-insanin an yantiqa bi jumlataini fi anin wahidin. Bahwasanya tidak mungkin bagi seorang itu untuk dia itu berbicara dengan dua kalimat, ya, dengan dua kalimat di dalam tempo yang satu. Yaquluna, ya, mereka ada yang berpendapat, inna hadil hala manwiyatun, tentang hal di sini, ya, yang menjelaskan tentang kondisi di sini adalah manwiyatun, artinya apa? Diniatkan, Mas. Jadi sesuatu yang diniatkan, ini apa? Ahmadu Rabbi, aku itu memuji Rabbku, nawiyan, sebagai bentuk niat. An usalliya ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku itu bersolat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu, dan mereka berkata, la tasihul halu manwiyatan, tidak benar, ya, tidak benar hal di sini dikategorikan sebagai hal manwiyatan, sesuatu yang diniatkan. Li'anna al-insana, karena orang, lau nawa an yusalliya, kalau dia itu niat untuk bersolawat, walam yusalli masolla, dan dia itu belum solat, maka dia tidak bersolawat. Dia berniat untuk solawat, tapi dia belum bersolat, maka dia belum bersolat, tidak bersolawat maksudnya. Dia niat, kan, niat untuk mengucapkan solawat, dan belum melakukannya. Kalau dia belum melakukannya, maka dia tidak melakukan sholawat. Kan belum. Walau sara musallian faytanaqid. Ya. Kalau dia itu benar-benar bersholawat, maka akan terjadi apa? Benturan. Karena yang tadinya apa? Dia itu apa tadi? Dia itu memuji dan bersolawat dalam kondisi waktu yang sama, enggak mungkin. Nah, ini akan bertabrakan di sini. Qalu, dan mereka berkata, idan hiya halun muqaddaratun, maka musallian di sini adalah halun muqaddarun, muqaddaratun, kondisi yang di muqaddarah. Muqaddarah itu artinya persepsi yang seharusnya. Mislu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ini di penjelasan, ya, di ayat, ya, muqaddaratun. Mislu qawlihi ta'ala, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Surat Al-Hijr 46. Wal amnu ba'da duhul, sedangkan keamanan didapatkan setelah apa? Ba'da duhul, setelah masuk. Udkhuluha bisalamin aminina, ya, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Jadi aman itu didapatkan setelah apa? Setelah masuk. Lakinnaha, namun dia itu apa? Muqaddaratun. Muqaddaratun, yang dijadikan persepsi yang seharusnya. Seharusnya gitu loh, tapi enggak terjadi. Hanya persepsi yang seharusnya. Paham? Wa taqdiru kulli syai'in bihasabihi. Dan ya, takdir artinya di sini konsep yang seharusnya pada setiap sesuatu itu sesuai dengan sesuatu tersebut, harusnya konteksnya sesuai dengan kontekstualnya dia. Wa hiya muqaddaratun, maka disebut muqaddaratun. Kayak misalnya apa? Contohnya ini gampangnya, ya. Misalnya duduk. Antum, ya. Duduk. Bangun, Mas, bangun. Ya, misalnya. Antum mengatakan kepada teman antum, bangun. Nah, kata bangun itu sebenarnya apa? Awalnya kamu bangun. Tapi kamunya tidak disebutkan, tidak ditulis bahkan. Sehingga itu muqaddarah, yang ditakdirkan seharusnya itu loh. Seharusnya. Ya, konsep yang seharusnya. kontekstual yang redaksi, kontekstual yang seharusnya bisa difahami seperti itu seharusnya. Ya. Wasarat sifatan lahu hala hamdihi. Maka dia menjadi apa? Sifat baginya dalam kondisi memujinya dia. Li'annaha, ya. Karena, ya, karena li'annaha, karena dia sifat tersebut muqtarinatun. Disandingkan, disejajarkan dengan bilhamdi, dengan pujian. Bimakna, maknanya adalah annahu min yaumi hamdihi lillahi sayusalli. Maknanya adalah, ini mas, penting. Annahu min yaumi hamdihi. Dia itu ketika di hari dia itu memuji, memuji kepada Allah Azza wa Jal, sayusalli, maka dia pun akan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Naam. Wa ala kulli halin, maka dalam apapun kondisinya maknanya sudah jelas. Al makna wadihun, maknanya jelas. Fa wa yuridu rahimallah, ya Ibnu Malik rahimallah menginginkan apa? An yasma'a bainal hamdi lillahi, untuk mengumpulkan antara hamd hanya kepada Allah Azza Jalla wa bainas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan antara solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita berbicara tentang apa? Salatullahi ala nabiyhi hiya sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Nah, ini antum catat sebagai faedah paling mantap malam ini. Apa maksudnya? Allah Azza wa Jalla bersolawat kepada nabinya, itu maknanya adalah apa? Sana'uhu, pujiannya Allah Azza wa Jal kepada Nabi SAW alaihi fil mala'il a'la, di hadapan para penghuni langit. Dan ini yang dikatakan oleh Abul Aliyah rahimahullah, yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, ta'liqan bi sighatil jazmi di kitab tafsir Al-Quran, Suratul Ahzab. Ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, ta'liqan, ya, bisikotil jazm, dengan lafad jazm, di dalam kitab tafsir Al-Quran. Nah, jadi inilah yang konsep yang benar tentang makna Allah Azza wa Jalla bersolawat kepada nabinya, yaitu adalah Allah Azza wa Jalla memuji Nabi SAW di hadapan para penghuni langit, yaitu malaikat. Walaisatis salatu minallahi hiyar rahmah, dan bukanlah salawatnya dari Allah Azza wa Jalla itu bermakna rahmat, yaitu Allah Azza wa Jalla memberikan kasih sayang, rahmat kepada Nabi SAW. Bukan itu. Kama zama ba'dul ulama, sebagaimana yang disangka oleh sebagian ulama. Balis solatu akhassu minar rahmati. Nah, ini perbedaannya. Namun, solawat itu lebih khusus daripada rahmat. Daripada apa? Ar-rahmat. Daripada kasih sayang. Solat. Salawat itu lebih khusus daripada rahmah. Ingat-ingat mas. Wad dalilnya di sini, ya, ala tabayyuni bainahuma, ya, terhadap kejelasan di antara keduanya, yang menjelaskan dengan tuntas daripada lafadz keduanya, bahwasanya salawat itu lebih khusus daripada rahmah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Yaitu di surat Al-Baqarah 157. Antum bisa lihat di Al-Baqarah 157. kepanasan atau apa ini? Cerita itu. Ya. Cepat dulu. Dalam sifat. Ini karena pasang ya. Jadi ini berkaitan dengan apa yang ada di penjelasan tadi, bahwasannya maksud dari salawat, salawat Allah Azza wa Jalla kepada nabinya adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Pujian Allah Azza wa Jalla, pujian Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW di hadapan para penghuni langit. Dan bukan salawat dari Nabi SAW, salawat Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW bukan bermakna rahmat. Sebagaimana ada di terjemahan Al-Quran depak semuanya, salawat-salawat itu artinya rahmat. Ya, itu salah. Kenapa? Balis salatu akhassu minar rahmah. Karena salawat itu lebih khusus daripada rahmat. Dalilnya adalah, ya, wa dalilu ala tabayyun bainahuma. Dalil tentang penjelasan di antara lafad salawat dan salawat itu adalah lebih khusus dari rahmat. Ini adalah di Al-Baqarah 157, Mas. Anda bisa lihat di Al-Baqarah 157. Ya. Jadi, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Antum lihat di sini, Mas. Kalau ana tuliskan di sini pakai biru, Mas. Ini, Mas. Salawat dan warahmah. Itu dijelaskan, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi yang terpisah. Apa, Mas? Terpisah. Kalau seandainya itu adalah makna yang sama, tentunya tidak disebutkan terpisah, Mas. Paham ya? Jadi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang beroleh ampunan dan rahmat dari Rabb-nya. Ini terjemahan cepak seperti itu, Mas. Jadi sebutannya adalah salawat itu ampunan dan rahmat dari Rabb-nya. Nah, ini di mana apa? Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman salawatun wa rahmatun wal aslu fil atfi mughayyarah, dan asal dari atofnya ini wa, ini Mas, wa wawunya itu wawu atof, penghubung. Hukum asalnya di sini adalah al aslu fil atfi mughayyarah, artinya berbeda, Mas. Enggak mungkin itu sesuatu yang sama disebutkan dua kali. Paham sampai sini? Maka wa ala hadza fa naqulu, oleh karena itu kita mengatakan as-salatu akhassu min ar-rahmati. Salawat itu lebih khusus daripada rahmat. Ya. Walau kanatis salatu hiya ar-rahmatu la jaza an nusalliya ala kulli wahidin kama jaza an natarahama ala kulli wahidin wa ma'rufun anna as-salata ala ghairi al-anbiya'i la tajuzu illa taba'an aw li sababin illa taba'an kama fi qawlihi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin aw li sababin kama fi qawlihi ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wa amma an tattakhadha syi'aran li shakhsin muayyanin siwa al-anbiya fa inna dhalika la yajuz. Nah, di sini antum lihat di sini wa ala hadha, ya, atas dasar yang disebutkan di surat Al-Baqarah 157, maka kita katakan as-salatu akhassu minar rahmati. Salawat itu lebih khusus daripada rahmat. Paham sampai sini? Walau kanatis salatu hiya rahmatu, seandainya salat itu adalah maknanya rahmat, maka tentunya boleh untuk kita itu bersalawat kepada setiap orang. Salawat kepada setiap orang, Mas. Kalau seandainya apa? Salawat itu sama maknanya dengan rahmat. Kama jaza, sebagaimana dibolehkan an natarahama ala kulli wahidin. Untuk kita itu bertarahum, berkasih sayang bagi setiap orang. Wa ma'rufun anna as-salata ala ghairil anbiya la tajuzu illa taba'an. Maka ya, di sini yang dikenal di sini bahwa salawat kepada selain para nabi itu tidak dibolehkan. Kecuali ini hanya sebagai apa? Tabaan. Untuk sebagai apa? Follow up saja, Mas. Aw li sababin, karena ada sebab. Ya. Illa tabaan kama fi qawlihi, sebagaimana ya, kecuali ini pengecualiannya itu sebagai bentuk tabaan. Ya, tabaan itu mengikuti. Kama fi qalihi, sebagaimana dalam perkataan Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma, ya Allah, salli. Berikanlah salawat ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi Muhammadin, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ini sebagai tabaan, Mas. Untuk mengikuti dari awalnya, follow up-nya juga apa? Keluarga Nabi SAW. Bukan dari awalnya disebutkan keluarga Nabi SAW. Tapi ini hanya apa? Untuk mengikuti. Setelah salawat kepada Nabi SAW, juga salawat kepada keluarga Nabi SAW. Paham jami sih? Nah, au li sababin. Ya, ini yang pertama sabab tabaan, yang kedua tabaan li sabab. Jadi ini tadi tabaan, ini yang pertama. Ini sekarang yang kedua. Kama fi qoulihi ta'ala, bagaimana firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim. Ya. Khudh min amwalihim. Ambillah dari harta mereka. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Wassalli alaihim. Guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Di sini artinya wassalli alaihim, berdoa kepada mereka. Wa amma an tattakhadha syi'aran li shakhsin, kalau ini engkau itu menggunakan ini sebagai ciri khas seseorang yang sudah detil muayyanin siwal anbiya, selain dari nabi, selain dari para nabi, fa inna dzalika la yajuz, maka yang demikian itu tidak bolehkan. Paham sampai sini? Naktafi bihadil qudrah. Insyaallah ini pada hari yang akan datang. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Ya. Semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.